الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر الإخوة saudara-saudaraku yang saya muliakan, saya cintai fillah. Pada kesempatan yang telah lalu kita telah selesai membahas permasalahan iman kepada takdir. Baik, seingat saya demikian terakhir pembahasan. Ada catatan, Mas? Ya, selesai berarti. Hari akhir. Takdir belum? Belum. Oh, belum. Berarti sekarang iman kepada takdir. Baik. Bismillah. Baik. Di antara pembahasan yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah, dan ini pembahasan yang sangat penting dari pembahasan arkanul iman, adalah wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, ini pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini insyaallah. Al iman bil qadar. Baik, khairihi wa syarrihi. Baik. Yang pertama, ikhwan, dalil iman terhadap takdir. Dalil iman kepada takdir. Baik. Di antara dalilnya yang pertama adalah firman Allah Azza wa Jal, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya ya, segala sesuatu itu kami ciptakan dengan apa? Takdir. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Assalamualaikum. Baik, yakni segala sesuatu itu tidak lepas dari apa? Takdir. Baik, kita lanjutkan dulu. Yang kedua, qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Yang kedua, hadis Jibril. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya ya tentang iman, maka beliau mengatakan iman adalah wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Baik, terlalu kecil misalnya. Wa tu Hunna. Bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini hadis wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Baik. Ini dalil kewajiban kita iman kepada mana? Takdir. Firman Allah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami, atau sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir. Sesungguhnya segala sesuatu kami Allah ciptakan dengan takdir, yakni segala sesuatu telah Allah takdirkan, tidak lepas dari apa? Takdir. Juga juga sabda Nabi SAW, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada takdir yang baik atau yang buruk. Nah, ini hanya satu ayat dan satu hadis. Di sana ada ayat-ayat yang lain dan juga hadis-hadis yang banyak yang berbicara tentang apa? Takdir. Nah, seperti contohnya hadis yang sering kita dengar, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya ya, masing-masing kalian itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya 40 hari dalam bentuk mana? Nutfah, dalam bentuk air. Thumma yakunu alaqatan mithla dzalik, kemudian setelah itu 40 hari dalam bentuk segumpal darah. Thumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian setelah itu menjadi segumpal daging 40 hari, yakni semuanya 120 hari. Setelah itu apa yang terjadi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Summa yursalu ilaihil malak." Kemudian Allah azza wajalla mengutus pada janin tadi malaikat. Diutus malaikat untuk apa? Fayunfahu fihi ruha, kemudian ditiupkan padanya ruh. yang tadinya tidak hidup menjadi apa? Hidup, masuk ruh, ditiupkan ruh ke dalamnya. Kemudian setelah ditiupkan ruh, yunfau fihi ruh, kemudian ditetapkan untuknya bi arba'i kalimat, dengan empat apa? Kalimat. Ini takdir. Bikatbi rizkihi, tentang rizkinya. Wa ajalihi, dan ajalnya. Wa amalihi, dan amalnya. Wa syaqiyyin am sa'idin, apakah dia menjadi orang yang berbahagia atau menjadi orang yang mana? Celaka. Baik, itu juga diantara hadis. Sudah ditulis ini, Ikhwan? Baik. Wabillahi taufiq. Ini dalil dari ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, seorang mukmin, Ikhwan, satu ayat saja cukup. Ya. Satu hadis saja juga apa? Cukup. Al-mu'min, al-muttabi' li sunnah, orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW, orang-orang yang mengikuti Alkitab, sunnah, satu saja sudah cukup. Karena yang menyampaikan adalah siapa? Allah Azza wa Jal. Nabi SAW bersabda, sumbernya dari siapa? Allah, selesai sudah. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim, apa yang disebutkan dalam ayat ini kita yakini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan apa? Takdir. Segala sesuatu tidak lepas dari keumuman ini, diri kita, ya, alam semesta ini, ya, semuanya. Jangan ragu-ragu. Kalau antum ditanya apakah adanya penghapus ini dengan takdir? Jawabannya apa? Dengan takdir, di qadar. Apakah adanya minuman ini di atas meja ini dengan takdir? Jawabannya na'am, dengan takdir. Apakah kehadiran antum di sini dalam majelis ini ya telah Allah takdirkan? Jawabannya apa? Telah Allah takdirkan. Ya. Baik. Kalau ada yang bertanya, "Ustaz, saya apa namanya? Selalu sakit, sakit-sakitan misalnya. Apakah dengan takdir?" Jawabannya apa? Na'am. Di qadar. Nah, bencana alam telah Allah takdirkan, telah Allah ketahui. Ya. Kebakaran pasar Wonosobo saya berapa kali? Ya. Banyak kali namanya. Dengan takdir di qadar. Ya. Baik. Perang yang terjadi dan itu musibah yang lebih besar. Baik, kadang kita mendapatkan musibah, merasa besar sekali musibah itu, padahal masih banyak saudara kita yang lebih apa? Lebih sakit mereka, kehilangan sanak kerabat dan seterusnya dalam peperangan, ya, sampai disebutkan ya mereka keluar dari rumah saja nah, tidak merasa aman, terancam dengan pembunuhan, barang-barang harganya mahal semuanya, ya itu kalau ada, kadang tidak ada, ya. Baik. Mau masak tidak ada gas. Ini sekarang saat ini kondisi Yaman. Ya, mencari gas saja tidak ada. Kalaupun ada harganya apa? Mahal. Baik, soal apakah hadza biqadar? Apakah dengan takdir? Nah, Allah telah takdirkan. Jadi ayat ini jelas, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kemudian yang masuk dalam takdir bukan hanya perkara-perkara yang baik saja. Yang baik dan apa? Yang buruk. Dalam hadis dikatakan, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan engkau beriman kepada takdir Allah baik. Itu yang baik atau yang apa? Buruk. Terkait dengan perkara-perkara yang baik atau perkara-perkara yang buruk. Wajib kita imani. Ini satu ayat dan satu hadis. Kadzalika, demikian juga semua hadis-hadis dan ayat-ayat yang berbicara tentang takdir wajib kita imani. Seperti hadis apa tadi? Hadis Ibnu Mas'ud. Hadis Ibnu Mas'ud. Nah, baik. Kita tulis saja ikhwanan. Wajib bagi seorang muslim mengimani semua hadis, semua ayat dan hadis tentang takdir makna ucapan Imam Ahmad kurang lebih ikhwan di dalam kitab Usulus Sunnah yang pernah kita bahas. Kita bahas di mana? Klinik Binasehat. Baik, wajib bagi seorang muslim mengimani semua ayat dan hadis tentang takdir. Baik. Seperti hadis Ibnu Mas'ud. Baik, kalau saya bilang hadis Ibnu Mas'ud, baik, langsung tergambar hadis yang saya sebutkan tadi. Seperti hadis Ibnu Mas'ud, dan tidak boleh kita mengingkarinya. Dengan bentuk apapun, seperti pertanyaan kenapa demikian, nanti kita jelaskan maksud ucapan ini. Imam Ahmad, lima wa kaifa. Jadi wajib bagi seorang muslim mengimani semua ayat dan hadis tentang takdir, seperti hadis Ibnu Mas'ud. Baik. Titik. Dan tidak boleh bagi kita mengingkarinya dengan bentuk apapun. Seperti pertanyaan kenapa demikian? Ini pertanyaan apa? Mengingkari. Kok bisa seperti ini? Ya. Wabillahi taufiq. Nah, antum perhatikan sebentar, ikhwan. Hadis Ibnu Mas'ud tadi telah kita sebutkan. Ya, Rasul mengatakan ketika janin berumur berapa tadi? 120 hari, yursalu ilaihil malak. Allah mengutus kepadanya malaikat. Ya. Fayunfahu fihi ruh. Ditiupkan padanya ruh. Kunan yuktabu lahu arba kalimat. Dicatat, ditetapkan untuknya empat kalimat. Apa yang pertama? Tikat birizkihi, rezekinya. Ya, antum lihat saja kemana. Rizkihi, rizki. Kemudian ajalihi, ajal. Kemudian amalihi, amal. Kemudian apa? Kebahagiaan dan kesengsaraannya. Yani surga atau apa? Neraka. Apakah dia termasuk ahlul jannah atau dia termasuk ahlul nar? Semua sudah Allah ketahui. Semua sudah Allah tetapkan. Rezeki seorang akan mendapatkan berapa dalam kehidupannya. Apakah dia termasuk orang yang kaya atau orang yang apa? Miskin. Ajalnya. Apakah dia akan mati muda atau makin mati apa? Tua. Dengan semua sebab-sebabnya. Amalannya, semua amalannya, ya termasuk apa yang sedang kita lakukan ini, taklim hari ini amal, telah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla, telah ditakdirkan oleh Allah. Tidur kita, makan kita, berjalan kita, ya, usaha kita, yakni amalan kita semuanya, termasuk juga kebahagiaan seseorang. Bahagia apa, Mas? Besar. Baik. Kemudian Nabi memberikan contoh. Dengan sumpah Rasul menyebutkan, fawalladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah, salah seorang di antara kalian melakukan amalan dari amalan ahlul jannah, melakukan perbuatan kebaikan-kebaikan, hatta ma yakunu bainahu wa bainahu illa dhira', sehingga jarak antara dia dengan surga sangat dekat, hanya satu dhira'. Satu dhira' itu satu apa? Nah, satu hasta ini. Baik. Satu dhira' ini sangat dekat. Baik. Kemudian ternyata fayasbiqu 'alaihil kitab. Dalam catatan takdir, ya, dia bukan termasuk ahlul jannah. Fayakmalu bi'amali ahli nar, kemudian di akhir hidupnya dia melakukan amalan ahlun nar, fayadkhuluha, kemudian masuk dalam apa? Neraka. Baik, sebagian orang berpikir, nah ini yang saya maksud, kenapa demikian? Apa ini adil? Bagaimana orang yang melakukan amalan kebaikan seumur hidupnya tiba-tiba di akhir hayatnya dia melakukan apa? Kejelekan, ditutup dengan amalan ahlun nar, masuk dalam neraka. Baik, ini orang sudah pakai apa? Rasa. Ya, jadi dia terdetik dalam hatinya su'uban kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Seakan-akan dia mengatakan, cuman alhamdulillah masih terjaga lisannya. Adil atau tidak Allah? Dan bisikan syaitan itu mungkin ada, mungkin atau tidak? Mungkin. Syaitan selalu membisiki. Coba, apa Allah Maha Adil? Orang melakukan amalan kebaikan dalam hidupnya, kemudian tiba-tiba akhir hayatnya apa? Ya, melakukan satu amalan kejelekan, kemudian dia masuk dalam neraka. Baik, jadi orang ini telah ditakdirkan sengsara. Kata Nabi SAW diawali dengan sumpah. Coba diawali dengan sumpah. Fawalladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Maghrib ya. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Salah seorang di antara kalian melakukan amalan dari ahli jannah. Ya, sampai antara dia dengan surga sangat dekat. Hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira'. Saking dekatnya hanya seperti satu apa? Satu hasta. Fa ya'malu bi amali ahli nar. Kemudian dia melakukan amalan ahli nar, fayadkhuluha. Kemudian masuk dalam apa? Neraka. Waliyadu billah. Sebaliknya kata Nabi SAW, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Salah seorang di antara kalian melakukan amalan ahli nar, hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali satu apa? Hasta. Fayakmalu fayasbiqu 'anil kitab. Ternyata telah dicatat dia min ahlil jannah, fayakmalu bi amali ahlil jannah. Di akhir hayatnya dia melakukan amalan ahlul jannah, fayadkhuluha. Kemudian masuk dalam apa? Jannah. Baik. Itu wajib juga kita imani. Insyaallah nanti kita jelaskan. Ala kulli hal, prinsip kita wajib mengimani semua apa? Ayat, semua hadis tentang takdir. Seperti hadis ya, Ibnu Mas'ud. Banyak orang mengingkari hadis ini karena tidak terima. Ya. Padahal ini betul-betul dari siapa? Rasul. Padahal ini betul-betul dari Allah Azza wa Jalla. Baik. Maka tidak boleh kita mengingkarinya dalam bentuk apapun. Seperti pertanyaan, kenapa demikian? Kok bisa seperti ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan membawa seseorang kepada pengingkaran terhadap apa? Hadis-hadis Nabi SAW. Ala kulli hal, wajib bagi kita untuk mengimani segala sesuatu telah Allah takdirkan. Seperti dalam ayat tadi, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Semuanya, rizki seseorang, amal seseorang, ajal seseorang, ya, kebahagiaan seorang dan kesengsaraan apa? Seseorang. Baik, insyaallah taala pada baik pertemuan yang kedua, nah, kita akan masuk kepada penjelasan hadis Ibnu Mas'ud dan rincian tentang pembahasan takdir insyaallah taala. Baik. Maghrib 5 menit lagi. Ya. Sallallahu alaihi wasallam nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.